Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab Umdatul Ahkam, masih dalam pembahasan-pembahasan haji, lebih khusus di sini bab Al-Muhrim Ya'kulu min Saydil Halal, tentang seorang yang berihram boleh memakan dari hasil buruan orang yang halal, yakni orang yang tidak berihram. Ya. Hadis yang ke-247 sesuai yang cetakan ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang yang berihram salah satu aturannya dia tidak boleh berburu, ya. Dilarang seseorang berburu saat dia berihram. Ya. Jadi ini termasuk mahdhurat al-ihram. Salah satu dari larangan-larangan dalam ihram. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah bagaimana kalau ada orang yang tidak berihram dia berburu. Kemudian hasil buruannya dimakan orang yang berihram. Boleh atau tidak? Nah, jawabannya secara singkat boleh, ya. Sebagaimana hadis yang akan kita baca ini. Hadis dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar haji. Fa kharaju ma'ah. Maka para sahabat pun keluar bersama beliau. Artinya sama-sama melaksanakan haji bersama beliau. Fa sarafa ta'ifatun minhum. Fihim Abu Qatadah. Maka beliau SAW mengarahkan ta'ifatan minhum, sekelompok dari sahabat itu, yang diantara mereka adalah seorang sahabat bernama Abu Qatadah, dan beliau arahkan dengan mengatakan khudu sahil al-bahr hatta naltaqi, ambillah jalan pesisir pantai sampai nanti kita berjumpa. Ya. Fa'akhadu sahil al-bahr. Mereka pun akhirnya mengambil jalan pesisir pantai. Falam mansarafu ahramu kulluhum. Maka ketika mereka berpaling ke arah yang lain, ya, beda dengan jalurnya Nabi, ahramu kulluhum, semua berihram, illa Abu Qatadah, kecuali sahabat Abu Qatadah, lam yuhrim, beliau sendiri yang tidak berihram. Fabainama hum yasiruna, maka ketika mereka berjalan, idra'au humra wahsyin, tiba-tiba mereka melihat kuda-kuda zebra. Fayahmil atau fahamal Abu Qatadah alal humur, maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengejar kuda-kuda zebra tersebut. Fa'aqara minha atanan, sehingga beliau berhasil melukai salah satu kuda tersebut yang betina. Fanazalna wa akalna min lahmiha, sehingga kami pun akhirnya berhenti singgah dan kami pun makan dari daging buruan itu, hewan buruan itu. Tumakulna, lalu kami pun berkata, anakulu min lahmi saydin wa nahnu muhrimun, apakah boleh kita ini makan dari daging hewan buruan ini sementara kami, kita semua sedang berihram, ya kecuali tadi Abu Qatadah. Fahamalna ma baqiya min lahmiha, maka kami pun membawa yang tersisa dari dagingnya itu. Fa adrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalnahu an dzalik, maka kami pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha, apa di antara kalian ada seseorang yang memerintahkan Abu Qatadah untuk mengejar hewan itu, hewan buruan itu, au asyara ilaiha, atau menunjuk hewan itu yakni supaya diburu. Qalu la, mereka menjawab tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulu ma baqiya min lahmiha, makanlah yang tersisa dari dagingnya itu. Abi riwayah, dalam sebuah riwayat, hal ma'akum min husyai, beliau bertanya, apakah bersama kalian ada sebagian dari dagingnya? Fakultu na'am, kami pun menjawab iya. Fanawaltuhu al-adud, maka kami berikan kepada beliau al-adud, yakni adud, ya kalau hewan ya kakinya itu ya yang depan. Ya. Fa'akala minha, maka beliau makan darinya. Au fa'akalaha, maka beliau makan darinya. Ya, ini hadis yang kita baca terkait dengan seorang yang berihram makan dari buruan orang yang halal tidak berihram, ya. Seperti yang kita dengar tadi, dikisahkan di sini perjalanan haji Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat juga mengikuti beliau ketika pergi haji. Nah, kemudian seperti yang tadi disebutkan bahwa sebagian kelompok oleh Nabi diarahkan ke arah yang lain. Disebutkan oleh sebagian ulama di sini dalam syarah, ya, penjelasan di kitab ini Taisir Al-Alam, bahwa sebabnya karena ada berita bahwa ada musuh yang mau datang dari arah pesisir, ya, dari arah sisir di pantai sana. Nah, karena inilah kemudian Nabi mengarahkan sebagian sahabat untuk berjalan ke arah itu, ya, untuk mengintai atau menghadang mereka kalau memang betul berita tersebut bahwa di sana ada musuh yang mau menghadang Rasulullah. Nah, diutuslah beberapa sahabat itu, yang di antara mereka adalah sahabat Abu Qatadah ini. Ya, Nabi katakan, khudhu sahilal bahr hatta naltaqi. Kalian ambil jalan sana pesisir, ya, Nanti kita berjumpa di suatu titik yang ditentukan, bisa ketemu kembali. Nah, ketika sekelompok sahabat yang berjalan melalui pesisir pantai itu, ternyata mereka melihat sekawanan al-humur al-wahsyi, ya, keledai-keledai yang masih liar, ya, ya, itu maksudnya kuda-kuda zebra itu, ya. Nah, disitulah kemudian Abu Qatadah langsung, ya, spontan mengejar dan memburu, dan berhasil melukai salah satu dari sekawanan kuda-kuda zebra itu. Nah, disitulah kemudian mereka istirahat, makan. Nah, saat mereka makan, sebagian mereka kemudian terlintas, ya, boleh apa enggak ini makan dari hewan tersebut. Kenapa? Ya, karena kalau orang berihram kan enggak boleh berburu. Betul, mereka tidak berburu. Yang berburu adalah Abu Qatadah yang dia tidak berihram. Jadi dia pakaian biasa, enggak mengikuti sahabat yang lain berihram. Ya, mungkin karena tadi salah satu sebabnya adalah diutus untuk mengintai musuh, ya. Sehingga yang lain berihram, dia sendiri tidak. Barangkali memang nanti ada kejadian yang mengkhawatirkan. Ya. Walhasil, ketika mereka makan, sebagian kemudian mempertanyakan, ya, terlintas, boleh apa enggak ini? Ya. Betul, kita tidak berburu, tapi ini hasil buruan. Boleh enggak dimakan oleh kita? Nah, akhirnya ketika saling bertanya seperti itu, daging hewan yang masih tersisa tidak mereka makan sekalian. Mereka menahan diri, mereka tunggu sampai nanti ketemu Rasulullah, mereka mau tanyakan. Nah, betul, akhirnya setelah ketemu Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, bagaimana ini? Boleh apa tidak makan dari daging tersebut? Nabi sebelum menjawab bertanya dulu, apa ada yang menyuruh Abu Qatadah untuk berburu itu? Kalau ada yang menyuruh, ya enggak boleh berarti, kan? Karena apa? Ya karena ya seseorang yang tidak boleh berburu karena ihram, kalau nyuruh-nyuruh orang berburu ya sama saja, ya kan? Ya, jadi dia tidak boleh berburu, nyuruh orang ya juga tidak boleh. Ya, jangan istilahnya main akal-akalan, ya kan? Dia enggak berburu tapi punya orang-orang yang disuruh berburu, ya sama saja. Ya, ini namanya hilah. Ya, melakukan akal-akalan ibarat orang Yahudi dulu. Ya, enggak boleh berburu di hari Sabtu, pasangnya hari Jumat. Ya. Ngambilnya hari Ahad, ya. Nah, ini kan akal-akalan. Makanya Nabi SAW bertanya, ada yang nyuruh apa tidak? Tidak ada. Dia sendiri, inisiatif sendiri. Abu Qatadah. Ada yang ikut mengisyaratkan, misalnya, oh itu. Ya, kejar ke sana. Ada enggak? Tidak ada juga. Jadi dia murni berburu sendiri, usaha sendiri. Ya. Tidak ada kaitannya dengan para sahabat yang lain yang sedang berihram. Maka ketika Nabi mengetahui tidak ada andil dari mereka yang berihram dalam berburu tersebut, Nabi membolehkan mereka makan. Kulu ma baqiya min lahmiha. Makanlah yang tersisa dari dagingnya itu, boleh. Bahkan Nabi untuk lebih menekankan lagi, masih ada enggak? Kalau masih ada, ya Nabi minta bagian. Maka diberilah Nabi SAW al-adud, lengan, lengan, adud lengan. Ya kalau hewannya itu kakinya yang depan itu kurang lebih maknanya begitu, dikasihkan kepada Nabi. Jadi Nabi dengan bukan hanya menjawab iya boleh, tapi dengan Nabi sendiri makan semakin mantap. Jadi betul-betul boleh ini. Nabi sendiri bahkan ikut makan. Ya. Nah, akhirnya di sini para sahabat mendapat jawaban yang memuaskan, maka mereka pun makan darinya. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwa tadi boleh ya memakan dari hasil buruan orang yang halal. Ya. Kemudian dari sini juga diambil kesimpulan bahwa nah daging ya, daging keledai yang masih liar dalam hal ini tadi kuda-kuda zebra itu boleh ya. Kuda zebra itu kan memang lebih mirip keledai ya kan, bentuknya kan kecil, beda dengan kuda yang biasa. Cuma ya memang liar. Nah, beda dengan keledai yang jinak ya, biasanya kan warnanya kayak kuda tapi ya keledai lebih kecil. Kalau keledai yang jinak itu yang biasa dipakai untuk kerja ya, bertani, membawa barang dan lain-lain yang biasa mereka pergunakan seperti itu haram kalau itu, tidak boleh ya. Hukumnya secara syar'i tidak boleh, beda dengan kuda juga yang kita ketahui bersama ya. Kalau kuda boleh halal. Ya. Kuda boleh dan halal. Ya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan hukum antara kuda dengan keledai. Ya. Keledai pun kalau disebut tadi keledai yang jinak, beda hukumnya dengan keledai yang tidak jinak, yaitu tadi kuda-kuda zebra itu. Kemudian di dalam hadis ini pun kita ambil faedah bahwa seorang yang berihram bukan hanya dilarang berburu, tapi juga dilarang membantu orang yang berburu. Jadi misal tadi kalau dia ikut menunjuk-nunjuk, itu di sana itu ada kelinci, kamu buru sana, kejar, nggak boleh ya. Jadi dilarang berburu dan dilarang ikut membantu orang yang berburu. Kemudian berikutnya di sini hadis berikutnya masih ada kaitannya dengan bab kita ini, bab seorang berihram dan makan dari hasil buruan orang yang halal. Hadis berikutnya an Sa'ab ibn Jassamah Al-Laitsi radhiyallahu an, dari sahabat yang bernama As-Sa'ab bin Jassamah Al-Laitsi, semoga Allah meridhai beliau. Annahu ahda ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian, bahwa beliau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor keledai wahsy ya, yang liar. Ya, hasil buruan juga ini maksudnya. Wa huwa bil abwa, dan beliau ketika itu sudah di daerah Abwa au biwaddan atau daerah Waddan. Faraddahu alaih, lalu Nabi SAW menolaknya, mengembalikan hadiah yang berupa daging itu. Falamma ra'a ma fi wajhihi, maka ketika Nabi melihat yang di wajah sahabat itu, nampak dia berubah wajahnya, ya kan? Kok hadiahku ditolak oleh Nabi? Maka Nabi menjawab atau Nabi menjelaskan ya alasannya. Inna lam naruddahu 'alaik illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali hanya karena kami ini sedang berihram. Ya, tidak boleh. Afilaf dan Muslim, dalam lafaz Muslim, rijal himar, Nabi diberi hadiah kakinya, ya daging kaki kuda liar itu, kuda zebra itu. Afilaf dan syiqqa himar, dalam lafaz yang lain, syiq yani sebelah, ya bagian tubuh sebelah dari hewan itu, dalam lafaz yang lain ajiz. Ajiz itu ya bagian belakang ya. paha bagian belakang. Ya. Nah, di sini ada hadis yang lain yang baru kita baca ini. Ini singkat hadisnya ya. Singkat bahwa disebutkan di sini ada juga sahabat yang berburu. Di sini sahabatnya bernama Sa'ab bin Jathamah dan ia menghadiahkan hasil buruannya kepada Nabi. Namun Nabi SAW menolaknya, mengembalikan. Ya. Nah, ketika sahabat itu merasa ya tidak nyaman dengan pengembalian tersebut, tampak di wajahnya, Nabi menjelaskan bahwa tidak ada lain sebabnya kecuali beliau sedang berihram. Ya. Nah, di sini sekilas berbeda dengan hadis yang sebelumnya, ya kan? Hadis sebelumnya orang berihram dibolehkan oleh Nabi makan dari hasil buruan orang yang halal. Tapi di sini kenapa Nabi menolak? Ya. Nabi berihram, sahabat itu tidak berihram dan berburu lalu diberikan kepada Nabi. Kenapa Nabi tolak? Kenapa hadis yang sebelumnya Nabi bolehkan? Nah, ini ulama rahimahumullah kemudian membahas hadis ini. Kesimpulan dari pembahasan ulama bahwa di sini ada perbedaan dengan hadis yang sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau hadis yang sebelumnya Abu Qatadah dia berburu murni untuk pribadinya, ya. Dia tidak berburu demi mencarikan makan untuk teman-temannya yang ihram, tidak. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi kisahnya, ya kan, sedang mereka itu berjalan, tiba-tiba muncul, terlihat kuda-kuda itu, maka langsung dia spontan, ya, mengejar dan dapat. Nah, ini dia tidak berpikir mau mencarikan makan untuk teman-temannya yang ihram, kasihan, tidak. Ya, spontan memang seperti itu. Itu sudah memang kebiasaan mereka kan, namanya berburu di masa itu suatu hal yang sangat biasa dan bahkan menjadi kebanggaan, ya, senang berburu. Jadi enggak berpikir mau untuk temannya atau tidak. Ada sasaran langsung dikejar. Nah, makanya di sini dibolehkan oleh Nabi karena sama sekali enggak ada sangkut pautnya dengan orang yang berihram. Murni kemauan pribadi. Nah, adapun yang baru kita baca ini, hadis yang dari Sa'ab bin Jathamah, di sini kata ulama dia itu berburu, ya, dengan tujuan untuk orang yang berihram. Ya. Jadi dia sendiri memang tidak berihram, tapi berburunya itu untuk mencarikan orang yang sedang berihram. Makanya dia berburu kemudian menghadiahkannya kepada Nabi. Sementara Nabi sedang berihram. Ya, makanya Nabi tolak. Ya, Nabi tolak dengan alasan kami sedang berihram. Itu saja sebabnya, bukan karena tidak mau menerima hadiahnya. Ya. Makanya di sini dikatakan oleh penulisnya wajh hadzal hadits annahu dhanna annahu sida li ajlih wal muhrim la ya'kulu ma sida li ajlih. Dalam hadis ini disangka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berburu memang untuk Nabi yang sedang berihram. Ya, sementara seorang yang berihram tidak boleh memakan hasil buruan yang diniatkan untuknya. Ya. Ya. Nah, itu jadi sisi perbedaannya di situ, ya. Makanya di sini juga kita perhatikan kenapa dilarang, ya, karena tadi ada niatan diburu untuk yang berihram, ya. Dan juga kita sekilas memahami juga, wallahu a'lam, jika ini benar. Kalau memang seperti itu kan, ya misalnya dibolehkan, ya mirip juga ada akal-akalan itu juga, ya kan? Seorang berom berburu tidak, mengisyaratkan tidak, tapi orang-orang berburu untuk dia, dia terima. Ya, tahu berburu untuk dia, dia terima. Ya, ini kan juga semacam ada unsur akal-akalan itu, ya kan? Apalagi kita tahu misal seorang nabi, ya kan? Mesti kan sahabat berusaha untuk apa? Ya, dengan senangnya mereka akan melakukan sesuatu untuk nabi, kan gitu. Ya kan? Ya. Nah, kalau dia tahu, sekarang mungkin bukan nabi sudah, seorang yang dituakan, seorang yang ditokohkan, ya kan? Ya, mesti yang lainnya akan berusaha untuk apa? Memuliakan. Nah, kalau dalam bab seperti ini, sama-sama berihram, ada orang ditokohkan, dituakan, ya, yang lain yang sedang tidak berihram, wah, lihat, ada kelinci, ada keledai, ada apa lagi yang, apa tadi, kuda zebra, ya, ada kijang, wah, ini kesempatan, ayo kita buru untuk, ya, sesepuh kita, ya, kasihan, dia kan sudah enggak boleh berburu, dia sedang berihram, kita saja yang mencarikan, ayo kita carikan. Nah, dalam kondisi itu tahu, dibiarkan, ya. Nah, tadi ini buat apa dilarang berburu kalau seperti itu? Ya, ini ada unsur akal-akalan juga. Ya, makanya Nabi Sallam menolak ini juga. Tidak boleh. Jadi kalau diburu untuk dia yang sedang berihram, tidak boleh. Nah, inilah pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama membedakan antara dua keadaan itu. Ya, ini tiga imam dari para ulama mazhab, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, berpendapat seperti itu. Ya, dibedakan antara kondisi yang pertama, hadis yang Abu Qatadah itu, dengan kondisi kedua yaitu yang ada di hadis Sa'ab bin Jathamah. Ya. Kalau pendapat ulama lain ya macam-macam ya. Ada yang mengatakan secara mutlak boleh, mau diniatkan atau tidak diniatkan, pokoknya yang berburu itu orang halal, boleh semua. Pendapat yang lain mengatakan sebaliknya, berlawanan, tidak boleh semua. Ya. Nah, ini dua pendapat tersebut, yang membolehkan secara mutlak atau tidak membolehkan secara mutlak, kurang tepat ya. Yang lebih tepat, wallahu alam, lebih kuat adalah memberikan perincian dalam hal ini ya. Sekali lagi, kalau berburu tanpa ada niatan, tanpa ada bantuan oleh orang yang berihram, untuk orang yang berihram, maka boleh dimakan oleh yang berihram itu. Tapi kalau ada bantuan ya, ada isyarat ya, atau diniatkan untuk orang yang berihram, maka tidak boleh dimakan oleh orang yang berihram. Di sini juga ada pelajaran lain dari kisah ini. Pelajaran lain yang bisa dipetik adalah seseorang ketika menolak suatu pemberian ya, ya dianjurkan untuk menyebutkan alasannya ya, supaya tidak muncul suudzon ya. Pada dasarnya kan orang diberi hadiah itu dianjurkan untuk diterima ya, Nabi sendiri menerima pemberian hadiah ya kan. Tapi ketika Nabi menolak seperti ini, bagaimana rasanya orang yang beri hadiah? Waduh, hadiahku ditolak oleh Nabi. Ini ada apa? Kan gitu. Jangankan Nabi, kita sama kita aja kalau hadiah kita enggak diterima juga perasaannya macam-macam kan? Ada apa? Nah, pada kondisi seperti itu kalau memang ada alasan yang bisa diterima ya sebutkan. Makanya Nabi menerangkan, kami menolak ini karena kami ihram saja. Memang enggak boleh. Jadi kalau tidak karena ihram, ya dengan kata lain akan diterima oleh Nabi gitu. Nah, ini menenangkan orang yang memberi hadiah itu. Jadi dia bisa memaklumi, ya. Nah, begitu pula halal yang semisal dengan itu, ya. Yang semisal dengan itu, hal-hal yang memang perlu diungkapkan dari suatu alasan untuk menghilangkan su'udzon, untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, maka diterangkan, ya, diterangkan, dijelaskan supaya hubungan tetap menjadi baik antara sesama. Ya, ya, mungkin itu beberapa pelajaran yang bisa diperoleh dari hadis-hadis tersebut. Semoga bermanfaat. Ya, sementara sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.